Mereka adalah orang-orang yang menyeru kepada neraka, sedangkan Allah menyeru kepada surga dan maghfirah dengan izinnya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Ini sub bahasan yang ketiga dari pokok bahasan yang pertama. Pokok bahasannya tentang apa sih? Tentang ahli-ahli neraka yang kekal. Sub pokok bahasan pertama tentang ta'rif. Yang kedua tentang tempat menetap neraka, tempat tinggal. Ketiga tentang para penyeru ke neraka. Yang keempat, a'zamul jara'im al-khalidina finnar. Dosa-dosa terbesar yang membuat, yang dilakukanlah orang-orang yang kekal di dalam neraka. Al-Quran telah menjelaskan secara panjang lebar tentang dosa-dosa yang dilakukanlah orang-orang yang kekal di dalam neraka. Yang karena dosa-dosa itu mereka berhak untuk berkekal ria di dalam neraka. Di antara dosa-dosa tersebut, secara ringkas dan yang terpenting, ada 5 poin yang dijelaskan di sini. Pertama, al-kufru wasyirk, kekafiran dan kemusyrikan. Allah tabaraka wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang yang kafir ketika mereka masuk neraka akan diseru. Dikatakan kepada mereka, inna maqtallahi lakum a'zam min maqtikum anfusikum bisababi kufrikum bil iman. Tsumma bayyana anna khuludahum finnar innama huwa bisababi kufrihim wa syirkih. Akan dikatakan kepada mereka bahwa kemurkaan Allah kepada kamu lebih besar daripada kemurkaan kamu kepada dirimu sendiri karena sebab kekufuran mereka. Jadi mereka akan kesabuh, menyesal kenapa dulu kafir. Marah kepada diri mereka sendiri. Kemarahan Allah kepada mereka lebih besar lagi dari itu. Lalu Allah pun menjelaskan bahwa kekekalan mereka dalam neraka disebabkan karena kekufuran dan kemusyrikan mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam 3 ayat atau 4 ayat Al-Quran dalam surah Ghafir ayat 10, surat Al-Mu'min. Kata Allah, innal ladzina kafaru yunadawna la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum idh tud'auna ilal iman fatakfurun qalu rabbana amattana itsnatain wa ahyaitana itsnatain fahtarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Dalikum bi annahu idza du'iya Allahu wahdah kafartum wa iyusyrik bih tu'minu fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Sesungguhnya orang-orang kafir akan diseru nanti. Apa seruannya? Yang diserukan adalah kemurkaan Allah lebih besar daripada kemurkaan kalian kepada diri kalian sendiri. Karena kalian diseru kepada iman, tapi kalian kafir. Mereka berkata, orang-orang kafir ini, ya Allah, engkau telah matikan kami 2 kali. Engkau pun telah hidupkan kami 2 kali. Maka kami mengaku terhadap dosa-dosa kami. Adakah jalan untuk bisa keluar? Ini penyesalan. Allah pun mengabarkan bahwa para penjaga neraka bertanya kepada orang-orang kafir ketika orang-orang kafir masuk neraka. Kata para malaikat penjaga neraka seperti yang disebutkan dalam surah Al-Mu'min 50, alam takutatikum rusulukum bil bayyinah? Apakah tidak datang kepada kamu rasul-rasul kamu dengan membawa penjelasan? Jawabnya, mereka berhak memasuki neraka karena mereka justru mendustakan para rasul yang datang itu. Kata mereka, waqad atainaka, kata Allah, Qalu, mereka menjawab, bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka mendustakan para rasul. Surah Al-Mulk. Enggak, tadi surat Ghafir ayat 50 ketika alam takutatikum rusulukum bil bayyinah. Selain itu ada juga Al-Mulk yang menyatakan idza ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Ketika satu kelompok orang kafir dilemparkan ke dalam mereka, sa'alahum khazanatuha, para penjaga neraka itu bertanya, alam ya'tikum nadhir, belum sampaikah kepada kalian seorang pemberi peringatan? Mereka menjawab, qalu bala qad ja'ana. Mereka menjawab, ya sudah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Tapi kami dustakan. Kami berkata kepada orang itu, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu ini tidak lain kecuali kesesatan yang besar. Jadi yang mengajak benar dianggap sesat. Juga disebabkan karena mereka selain mendustakan para rasul, juga mendustakan hujjah yang dibawa oleh para rasul. Yaitu apa? Kitab. Al-Qur'an. Sebagaimana dijelaskan tadi Al-Mu'adzab ayat 9. Dijelaskan dalam surah Thaha ayat 100 dan 101 ayat mulai 99. Kata Allah, wa qad atainaka min ladunna dzikra. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Khalidina fi wa sa'alahum yaumal qiyamati himla. Surah Thaha 199 sampai 101. Kata Allah, kami telah datangkan kepada kamu peringatan dari sisi kami, dzikra, kitab. Siapa yang berpaling dari kitab ini, maka dia akan memikul beban pada hari kiamat. Mereka akan kekal di dalamnya, dan itu adalah seburuk-buruk beban bagi mereka pada hari kiamat. Juga Allah berfirman kepada orang-orang musyrik yang mendustakan kitab Allah. Kata Allah di dalam surah Al-Mu'min mulai ayat 70, kata Allah, alladzina kadzabu bil kitab wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjarun thumma qila lahum aina ma kuntum tusyrikun min dunillahi qalu dhallu anna bal lam nakun nad'u min qablu syai'a kadzalika yudhillu Allahul kafirin. Dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tamrahun. Udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Kata Allah, orang-orang yang mendustakan kitab juga mendustakan apa-apa yang kami utus para rasul kami dengan membawa kitab itu, maka mereka akan mengetahui. Ketika aglal, belenggu, di mereka dibelenggu, di kuduk apa, di kuduk-kuduk mereka, dan dirantai, yusbahun, mereka diseret. Juga fil hamim, di yusbahun, abis yusbahun, betis habun, di fil hamim, di air yang panas, tsumma finnari yusjarun, kemudian mereka ke dalam neraka dibakar. Tsumma qila lahum, kemudian dikatakan mereka, mana sesembahan-sesembahan yang kamu sekutukan dengan Allah dulu selain Allah? Mereka menjawab, mereka wadallu anna, mereka menyesatkan kami. Bal, bahkan tidaklah kami menyeru sesuatu pun sebelum itu. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang kafir. Yang demikian itu disebabkan kalian dulu ketika di dunia bersenang-senang tanpa benar, dengan tidak benar, dan karena kalian berbahagia ketika di dunia, senang-senang gak mau ibadah. Masukkan mereka, masuklah kamu ke pintu-pintu jahannam, secara mereka kekal di dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat menetap bagi orang-orang yang takabur. Juga Allah berfirman kepada orang-orang kafir dan musyrik yang menyamakan sesembahan-sembahan mereka dengan Allah di dalam surah Asy-Syu'ara 94 sampai 98, Allah berfirman, fa kubkibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblis ajma'un qalu wa hum fiha yahtasimun tallahi in kunna la fi dhalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Maka mereka dipanggang, dibolak-balik di dalamnya, mereka bersama orang-orang yang ghawin dan juga tentara-tentara iblis semuanya. Mereka berkata, di dalam neraka itu mereka bertengkar. Demi Allah, tidaklah kami dulu kecuali dalam kesesatan yang nyata, karena kami menyamakan kalian, maksudnya iblis, sesembahan-sembahan mereka, menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga firman Allah tentang orang-orang yang mendustakan hari kiamat, mendustakan hari kebangkitan, kebangkitan alam jagat raya, kebangkitan seluruh penghuni alam jagat raya, bukan hanya lokal atau regional atau nasional, tapi seluruhnya. Dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 11, bal kadzdzabu bis-sa'ah wa atadna liman kadzdzaba bis-sa'ah sa'ira. Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami sediakan bagi orang-orang yang mendustakan hari kiamat neraka sa'ir. Juga dijelaskan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 5, wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum a'idha kunna turaban a'inna lafi khalqin jadid ulaika alladhina kafaru bi rabbihim wa ulaika al-aghlalu fi anakihim wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kalau kalian takjub, maka lebih menakjubkan lagi omongan mereka. Kata mereka, apakah ketika kami sudah jadi tanah, kami akan dijadikan lagi makhluk baru? Itu kata mereka. Apakah kami akan dibangkitkan lagi? Merekalah, kata Allah, orang-orang yang kafir kepada Allah. Dan mereka akan dibelenggu pada leher-leher mereka. Dan merekalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi mereka tidak percaya bahwa kita sudah hancur lebur jadi tanah, sudah puluhan ratusan ribuan, puluhan ratus atau ratusan ribu tahun dikubur, hancur kata tulang-tulangnya. Masa mau dibangkitkan lagi? Tidak percaya mereka kepada hari kiamat. Maka mereka memperoleh siksa seperti itu. Atau ada kaum muslimin yang percaya bahwa kita akan dibangkitkan, tapi hanya ruhnya saja katanya. Kalangan akhlaniin, mu'tazilah mengatakan demikian. Karena jasadnya sudah hancur, ruhnya saja. Atau ada lagi yang berkeyakinan mereka dibangkitkan dengan ruh dan jasad, tapi jasadnya bukan jasad ini, tapi jasad yang baru. Ini pun salah. Yang benar menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kita dibangkitkan dengan ruh dan jasad yang ini, yang kita pakai hidup selama di dunia sekarang. Alasannya banyak dibeberkan oleh para ulama. Di antara Syaikh Utsaimin menjelaskan secara detail dengan penjelasan yang nakal dan akal, penjelasan dari nas Al-Quran hadis dan secara akli, secara akal, sangat masuk akal. Justru kalau kita dibangkitkan dengan jasad yang baru tidak masuk akal, tidak adil. Yang beribadah jasad ini, yang bermaksiat jasad ini, yang capek jasad ini, yang nikmat jasad ini, ketika dibalas nanti dengan jasad lain, kan tidak adil. Maka dengan jasad ini pula. Tapi kan menurut akal jasadnya sudah hancur, sudah jadi tanah, sudah jadi isi perut cacing atau serangga lainnya, kan gitu. Bagaimana mungkin? Itu kalau kita yang mengembalikannya memang gak mungkin. Tapi ini kan Allah, dan bagi Allah sangat mudah. Mudah bagi Allah, jangankan mengembalikan sesuatu yang pernah ada, menciptakan hal yang baru, yang belum ada, atau yang lebih besar dari kita, mudah. A'antum asyaddu khalqan amis samaa'u banaa. Apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya atau langit dan bumi? Langit dan bumi dan alam jagat raya jauh lebih besar, jauh lebih sulit menciptakannya daripada menciptakan kita, tapi Allah mampu. Dan jangankan di akhirat nanti, di dunia ini pun Allah sudah buktikan, dan Allah mudah mengembalikan lagi. Contohnya ketika Ibrahim alaihissalam, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan lagi yang sudah mati? Kata Allah, afalam tu'min, apakah kamu belum beriman? Kata Ibrahim alaihissalam, bala walakin liyatma'inna qalbi. Sudah iman, tapi untuk menenteramkan hatiku. Kata Allah, coba tangkap 4 ekor burung lalu jinakkan, dimanapun mereka berada kalau dipanggil pasti menghampiri, datang. Setelah dijinakkan lalu disik-sik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang. Sulit diterjemahkan. Di apa? Dicincang, tapi gak enak. Dicincang. Tapi kalau bahasa Sunda tadi, disik-sik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang, ya indah. Pokoknya hancur sampai dagingnya, darahnya, tulangnya, segala-galanya hancur, disebar di beberapa tempat. Lalu panggil lagi. Dipanggil lagi, datang lagi, utuh lagi, kayak semula. Tak kurang sesuatu, bahwa ada darah satu tetes yang ketinggalan, sehingga terbangnya oleng. Enggak. Semuanya utuh. Itu di dunia, dibuktikan oleh Allah, mudah. Dan banyak dalam Al-Quran cerita-cerita ketika Allah membangkitkan yang sudah mati. Seketika itu juga. Mudah sekali bagi Allah. Lalu, di dalam ayat lain, Surah Al-Isra 97-98, kata Allah, mahwahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Dzalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu a idza kunna idzaman wa rufata a inna lamab'utsun khalqan jadida. Tempat mereka ada di jahanam, setiap kali nerakanya mendingin kami tambah lagi panasnya. Yang demikian itu adalah balasan bagi mereka karena mereka kafir kepada ayat-ayat kami. Dan mereka berkata, apakah ketika kami menjadi tulang belulang, menjadi tanah, kami akan dibangkitkan menjadi makhluk baru? Ini mereka menunjukkan tidak percaya bahwa hari kebangkitan itu ada. Ini jarimah yang pertama. Jarimah dengan jim, bukan dengan zai. Jarimah artinya tindakan kriminal atau perbuatan dosa. Dosa yang pertama yang menyebabkan mereka kekal dalam neraka adalah kufur dan syirik. Dosa kedua, adamul qiyam bitakalifi syar'iyyah ma takdzibi bi yaumiddin wa tarkil iltizam bi dawabiti syar'iyyah. Yang kedua, tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat dan mendustakan hari kiamat serta tidak konsekuen dengan aturan-aturan syariat. Allah tabaraka wa ta'ala mengabarkan bahwa ahli surga nanti dialog dengan ahli neraka. Kata ahli surga, ma salakakum fi saqar, di dalam surah Al-Muddathir ayat 42. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, pertama, dulu kami tidak menegakkan sholat. Kedua, walam nakun nut'imul miskin, kami tidak memberi makan kepada orang miskin. Ketiga, wa kunna naqudu ma'al qa'idin, kami pun berbincang-bincang. Naqudu, ngajegei, kenapa? Mengolok-olok orang-orang mukmin beserta orang-orang yang mengolok-olok. Keempat, waktunna nukadzibu biyaumiddin, kami pun mendustakan hari kiamat. Hatta atanal yaqin, sampai datang kepada kami kematian. Ini dijelaskan dalam Al-Muddathir sejak 42 sampai 47. Ketiga, jarimah, tindakan kriminal. Yang ketiga, yang menyebabkan mereka kekal di dalam neraka adalah ta'atur ru'asa'id dalal wa zu'ama'il kufr fima qarraru min mabadi'id dalal wa khutuwatil kufri allati tasuddu an dinillah wa mutaba'atul mursalin. Ketiga, mentaati tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin yang sesat dan kafir tentang apa yang mereka tetapkan berupa prinsip-prinsip yang sesat serta langkah-langkah kekufuran yang menghalangi orang dari jalan Allah dan jalan mengikuti Rasul. Allah berfirman di dalam surah Fussilat sejak ayat 25 sampai ayat 28. Buka Quran. Fussilat 25 sampai 28. Baca. Qur'an. وَمَا خَلَقْتُهُمْ حَقَّ عَلَيْهِمْ وَالْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولقوا فيه لعلهم تغلبون قل الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار Ya, artinya. Dan kami nyatakan bagi mereka teman-teman yang jika mereka memandang lurus apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka, dan tetaplah atas mereka kekuasaan azab pada orang-orang yang terhubung untuk mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Terus. Dan orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengar dengan semua-semua orang-orang ini, dan buatlah piuk-piuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Maka sesungguhnya kami akan merasakan azab yang berat kepada orang-orang kafir, dan kami akan beri balasan kepada mereka dengan sepuluh-puluh pembalasan bagi orang yang telah mereka kerjakan. Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai pembalasan atas keinginan mereka terhadap ayat-ayat kami. Di dalam surah Fussilat mulai ayat 25 ini Allah katakan wa qayyadna lahum qurana'a fazayyanu lahum. وَفَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. Kami telah tetapkan bagi mereka kawan-kawan, qurana jamak dari qarin, lalu si kawan-kawannya itu menghiasi bagi mereka apa-apa yang ada di hadapan mereka dan apa-apa yang ada di belakang mereka. Dan telah tetap keputusan atas mereka para umat-umat yang telah lalu sebelum mereka dari jin dan manusia bahwa mereka adalah orang-orang yang rugi. Wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang kafir berkata, la tasma'u li hadzal qur'an wa alghaw fihi. Walghawfihi la'allakum tablughun. Orang kafir berkata, jangan kamu dengarkan Quran ini, dan alghawfihi, ganggulah, ributlah untuk mengalahkan bacaan Al-Quran. La'allakum tablughun, agar kalian menang, Qurannya tidak terdengar. Kata Allah, falanudziqanna alladziina kafaru 'adzaban syadidan. Kami akan rasakan kepada orang-orang kafir azab yang sangat dahsyat. Walanajziyannahum aswa alladzi kanu ya'malun. Dan kami balas mereka dengan yang lebih buruk dari apa-apa yang telah mereka lakukan. Dzalika jazaa'u a'da'illah annaru lahum fiha darul khuldi jazaa'an bima kanu biayatina yajhadun. Demikianlah balasan bagi musuh-musuh Allah adalah neraka bagi mereka di dalamnya, negeri yang abadi sebagai balasan karena mereka menentang ayat-ayat kami. Bahkan ketika orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, wajahnya dibolak-balikan di dalamnya, mereka menyesal karena tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Menyesal pula karena mereka taat kepada pemimpin-pemimpin kafir mereka. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam surah Al-Ahzab 64-67. Kata Allah, Inna allaha la'anal kafirina wa'anda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira yawma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul wa qalu rabbana in a'inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Kata Allah, sungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka neraka sa'ir. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak menemukan pelindung ataupun penolong. Pada hari ketika wajah-wajah mereka dibolak-balik di dalam neraka, mereka berkata, celaka kami, seandainya dulu kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan mereka berkata, ya Allah, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan jalan-jalan kami. Ini adalah golongan ketiga, yaitu orang-orang yang taat kepada pemimpin-pemimpin mereka yang sesat. Dulu ya, insya Allah nanti pada asar kita akan lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fitnah. Wattaqillah. Tadi kita sudah membahas pasal kelima. Pembahasan pertama memuat beberapa sub bahasan. Pertama, pembahasan pertama ini tentang orang-orang yang kekal dalam neraka. Subbahasan pertama yang dibahas mengenal siapa mereka. Yang kedua, bahwa neraka sebagai tempat tinggal orang-orang kafir dan musyrik. Ketiga, berbicara tentang doa para penyeru ke neraka. Pembahasan keempat, beberapa dosa yang besar yang dilakukan oleh orang-orang yang kekal di dalam neraka. Dosa besar ini baru kita bahas tiga poin. Pertama, kufur dan syirik. Kedua, tidak melaksanakan kewajiban syariat dan mendustakan hari pembalasan. Dan ketiga adalah mengikuti tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin yang sesat dan menyimpang. Ini kita masuki keempat. Dosa keempat yang dilakukan oleh orang-orang yang kekal di dalam neraka adalah an-nifaq, yaitu munafik. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan neraka bagi orang-orang munafik. Dan ini adalah satu janji yang pasti yang Allah tidak mungkin menyelisihinya. Seperti Allah kabarkan di dalam surah At-Taubah ayat 68, kata Allah, wa'ada Allahul munafiqina wal munafiqat wal kuffara nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum azabun muqim. Allah telah menjanjikan untuk orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, juga orang-orang kafir, berupa neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Ini cukup untuk mereka. Dan Allah melaknat mereka dan bagi mereka azab yang terus menerus. Allah pun mengabarkan tempat orang munafik di neraka adalah di tingkatan yang paling bawah, yaitu tingkatan yang paling panas dan paling menyakitkan. Sebagaimana An-Nisa 145, innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di tingkatan yang paling rendah dari neraka. Inilah dosa keempat yang dilakukan oleh orang-orang yang kekal dalam neraka adalah kemunafikan. Kelima adalah kibr, takabur, sombong. Dan sifat ini rata-rata dimiliki oleh umumnya penghuni neraka. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-A'raf ayat 36, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan bertakabur dari ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya telah memberikan satu judul bab, yaitu bab an-naru yadkhuluha al-jabbarun wa jannatu yadkhuluha al-du'afa. Bab bahwa neraka dimasuki oleh jabbarun, orang-orang yang sombong, orang-orang yang diktator, dan surga dimasuki oleh para du'afa. Di dalam bab ini Imam Muslim menerangkan beberapa hadis tentang dialog antara surga dan neraka dan bagaimana firman Allah terhadap keduanya. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan dialog neraka dengan surga. Kata neraka, yadkhuluni al-jabbarun wal-mutakabbirun. Atau dalam ayat, dalam ayat lain, awraftu bil-mutakabbirin wal-jabbarin. Kata neraka, aku dimasuki oleh orang-orang diktator dan orang-orang yang takabur. Dalam riwayat lain, aku mewarisi orang-orang yang takabur dan orang-orang yang diktator. Lalu Allah berfirman kepada neraka ini, anti adabi mu'adzibu biki man asyak. Engkau adalah siksaku. Aku menyiksa dengan engkau orang-orang yang aku kehendaki. Ini ada dalam Sahih Muslim, juz 4, nomor hadis 2846. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga Imam As-Sunan At-Tirmizi ada sebuah hadis dari Harithah binti bin Wahab. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahli al-jannah kullu dha'ifin mutadha'if. La uqsimu 'ala Allah la ubirruhu. Ala ukhbirukum bi ahli an-nar" kullu utullin utullin jawadin mutakabbir. Kata Rasulullah SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang ahli surga? Semua yang lemah, yang bertambah lemah. Itu apa? Seandainya aku bersumpah atas nama Allah, pasti aku akan laksanakan. Dan maukah aku kabarkan kepada kalian tentang ahli neraka? kullu utullin, semua yang utul, yang kasar, sangar, kata orang Selatau yang garung, jawadin, yang jahat dan juga kasar, jawab, mustakabir, yang ganas, mustakbir, yang sombong, yang takabur. Di dalam riwayat lain, dalam Sahih Muslim, kullu jawadin janimin mutakabbir, semua yang jawad, yang ganas, yang janim, yang jahat, mutakabbir, yang sombong. Itu ada dalam Sahih Muslim, kitabul jannah, bab an-nar, yadkhuluha al-jabbarun. Selaras dengan firman Allah, pertama dalam surah Az-Zumar ayat 60 kata Allah, alaysa fi jahannam mathwa lil mutakabbirin. Bukankah di dalam jahannam itu ada tempat menetap bagi orang-orang yang takabur? Juga dalam surah Al-Ahqaf ayat 20. Fal yawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardh bighairil haqq. Pada hari ini kalian dibalas dengan azab yang hina karena apa-apa ya, karena kesombongan kalian ketika di dunia tanpa alasan yang hak. Juga surah An-Nazi'at ayat 37 kata Allah, fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka adapun orang yang tagha, yang durhaka, wa athara al-hayatad dunya, dan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka jahillah tempat menetapnya. Itulah pembahasan yang ke-5, ayat ke-4, sub-bahasan yang ke-4 tentang dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang kekal di dalam neraka. Kita masuki sub-bahasan yang ke-5 tentang jumlatul jaraim allati tudkhilun nar, yaitu kejahatan-kejahatan secara umum yang menyebabkan pelakunya masuk neraka. Suatu saat Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ditanya, ma amalu ahli nar wa ma amalu ahli jannah, apa amalan-amalan neraka ketika di dunia? Apa amalan-amalan penghuni neraka ketika di dunia? Amalan-amalan yang mereka lakukan di dunia yang menyebabkan masuk neraka. Maka dijawab oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah, amalu ahli nar as'al isyraku billahi ta'ala, wa takdzibu li rusul, wal kufru, wal hasad, wal kadhibu, wal khiyanatu, wal zulmu, wal fawahish, wal ghadru, wa qati'atul rahim, wal jubun anil jihad, wal bukhlu, wa ikhtilafu sirri wal alaniyah, wal ya'su min ruhillah, wal amanu min makarillah, wal jaz'u indal masa'ib, wal fahru wal batru indal ni'am, wa tarku fara'idillah, wa iqtida'u hududih, wa intihaku haramatih, wa khawful makhluk dunal qaliq, wal amalu riya'an wa sum'atan, wa mukhalafatul kitab wa sunnah, i'tiqadan wa amalan, wa ta'atul makhluk fi maksiatil khaliq, wa ta'asub lil batil, wa istihza'un bi ayatillah, wa jahdul haq, wal kitman lima yajib izharuhu min ilmin wa shahada wa sihru wa uququl walidain wa qatlun nafsin lati haramallahu illa bilhaq wa aklu malil yatim wal riba wal firaru minal zuhab wa qadakul muhsanatil ghafilatil mu'minat. Banyak benar. Adapun amalan ahli neraka, yaitu amalan-amalan mereka di dunia yang menyebabkan mereka masuk neraka, pertama syirik, menyekutukan Allah. Kedua, mendustakan para rasul. Ketiga, kufur. Keempat, hasad atau dengki, iri.